Oh, sofa sarap. Sing itu macam mana? Oh, betul leh sing benten leh. Lagi pun lengkap kok. Oh, kalau kena kita musuh. Betul. Karena yang dulu yang banyak kata leh. Wangi. Mati lagi ini malah ngobat nobara. Jadi. Am topa. Sengra foto lho, itu sengra foto. Yang nomornya gitu. Oh, itu lho foto. Oh, salah kok nak wae kok antara podo. Oh, ana lek Khutbatul Husain, Khutbatul Hasan. Masa lek podo kapele? Oh, ora podo. Kok ada wae. Kita ya grup. Wah, to kriminal to, Pak. Oh. Kumpulan juga. Bikin kedok. Kayak gini, Pak. Awas sopa nak keliru. Nak dah cilik keliru, gak apa-apa suara oleh keliru. Hei Tuhan, kok ngarep ini, gue boleh tetap Tuhan. Masa, rak, ini kita terus ya, Sidani, sama sih untuk beda, ada yang kira. Sama ada beda, Bapak. Gereng. Ngomong-ngomong aja, jembelnya. Pasti. Khutbatul Husain Rian, berarti yang satu kira apa itu? 156. Kalian buta kopi ya, Tomo? Mesti yang salah gue, Mut. Buatan, Tuh. Ampun, satu persen. Mereka mau jalan, Mereka mau kitab, terus ngerumah nomor ini. Tak kertek, terus. Wah, gak meyakinkan. Salah ke sopa, Tuhan. Orang wani, deh. Bodoh dia ini. Salah tinggal, deh. Lanjutan itu beda, deh. Ya, semua yang gue untuk beda. Oke, Mus. Oh, sekarang yang aku salah. Tenang, tidak ada di jeblok. Tenang ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, dimulai saking Khutbatul Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sing ra damel iki ngrungokno mawon iki kula wonten. Dikuraskan ing mukadimah bahwa ini kitab Hayatus Shohabah tentang sejarah Shohabah. Hasan Husain itu zuriyae Nabi lewat jalur Ali. Jadi Hasan Husain itu putrane Sayyidah Fatimah. Binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Akhirnya apa yang terjadi? Wong ngombe Allah kusnudon tok. Jadi kok Mustofa iki paling urip. Gusti kula isih urip berarti sok ngamal apik. Ngopo nek ape mati tok? Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggap mawon ngasiri kesalahan niku, paham? Jadi ora usah ngelo, nek ape mati ora usah napa. Kan yo nek ape mati ya Allah kula urip kangge saya tak niki mati. Anggap mawon potensi kejadian kula berakhir di sini. Wis ini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Ya sudah. Misalnya kita jadi bapak, anak urip bisa sukses rumah tanah. Lah anak mati nak nol luwe apik. Kanggo anak. Itu udah kurang. Mengenai itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Lah Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini mungkin kalau wajah terakhir pidato ini Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Ya, jadi ini kalau wajah tek pidato ini Said Husain ketika beliau revolusi memutuskan melawan sinten Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, ya, taruhannya apa? Nyawa. Ya, taruhannya nyawa. Mungkin kalau wajah tek pidato ini Said Hasan. Kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi mudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah nak dilawan tetap jadi berdarah darah. Nah, lewat perhitungan ini saya Hasan milih kompromi. Ya? Sebab itu sampean lewat ngaji ini gak akan tahu kan apa yang milih kompromi ini monggo. Ya lanjutkan berarti pak. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan ngarepe Allah Subhanahu wa taala. Prasa tanggung jawab ning konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan yang berakibat beliau dibantai secara mengenaskan. Nah, Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan, artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak Kuat ya, menangi sinten Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya Yazid. Jadi gambangannya setelah Rasulullah itu mimpin Abu Bakar, mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses, matinya ya tragis dibunuh. Utsman fokus ngurmat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan, matinya ya nebok dibunuh. Ali mati ini kenapa? Dibunuh. Akhirnya Sa'udzai Ali dipegang oleh Muawiyah. Orang yang enggak jelas dapat mandat dari siapa, tapi sujud mimpin. Sebab itu kemimpinan Muawiyah banyak yang tidak ngakui, karena mereka milih mimpin Hasan. Karena putrane sinten? Sayyidina sinten? Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah. Nantang perang. Itu pepean. Apa? Pepe. Cara Gus Dur ora dadi presiden ra paten. Sementing ora ana pasukan berani mati, ra berani hidup iku sementing ora hidup, paham. Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid, Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan, nggih sinten apa Husain? Ben sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai yo demi Allah. Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, faham ya? Sing damai ya orang krono, boleh gelimangin apa harta. Ini pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad yang mutasil, problem-problem yang dihadapi para sinten sahabat. Kula waca wisan iki pidato ini Said Hasan, Said Husain riyin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil dari Said Hasan, Husain ini, sing milih mati. Ayuhan nas, ini sing mulai ini, sing wonten harokat. Ayuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'a sultanan jairun mustakhillan li haramillah, nakitan li ahdillah, mukhalifan li sunnati Rasulillah, ya'malu fi ibadillah fil ibadil tujuan. Falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qawlin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala. Man desabane wong ra'a ngerti sapa man sultanan ing raja jairun ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim, mustakhilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Misalnya ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing karo Allah haram. Nakitan ternentang li ahdillah maring perjanjiane Allah. Mestinya segala potensi diri kanggo ibadah malah dinggo hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnahe Kanjeng Nabi. Wis ngono ya amaru nglakoni sapa sultan fi ibadillah bil ismi klan dosa wa tuduhan lan ngoyo. Hubungane kuwi wong men keliru. Keliru artine ngene. Sing kroni disugya-sugya. Misale kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugihe. Ambek wong larat otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhire ya sino. Ambek wong elek ngenyek, akhire pelece. Wong nak ditegur bener-bener, ora wong ayu sawet ya dosa, ora wong elek ngenyek. Elek kriting pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiang nggih ngoten. Ora bupati wedi krana sugihe, ya dolem wong kok wedi bupati ya. Ora wong larat tukang sampah ngenyek, wong kok dimodhe dadi tukang. Nek jenenge keliru terus Mas. Nek ana sopan sing ngene iku jenenge keliru terus. Ora wong elek ngenyek, ora wong sugih wet. Keliru keliru terus. Jenenge ya'malu fi ibadillah bil ismil udwan. Falam yughayyir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah ism utawa ing atase sultan bifi'lin kelawan satu aksi perilaku wala kaulen lan ora pengucapan. Karena mongko ana alaw haqqan. Apa mesti nglakoni ayut khilahu matkolahu mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian, kalau ada sultan yang zalim kita harus melawan. Cek nglawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engkok senajan to berakhir kematian. Mergo nak ora nglakoni perubahan, sultan mesti mlebu neraka. Jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Ini waman ra'amin kumungkanun fal yuhiru napa? Biyadihi fa'ilam yastati fa'bilisanihi fa'ilam yastati fa'bikol. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya liwat kaulu, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal liwat kaulu. Minimal liwat apa? Liwat kaulu itu penting. Senajan to kowe ora usah revolusi liwat fi'lu, liwat perilaku akhwat. Misalnya ngeten, misalnya kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukumnya demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu, tapi kita ngomong terus. Kalau itu haram, kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kafah, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukumnya wong wedok kota-kota, kato anceka, nggawa rukoh, moro masjid. Mbok hukumnya wong pasak, ngapain moro masjid jamaah. Mbok hukumnya wong soleh, wong mulai macak, belum? Belum. Tidak jawab ini, aku takut. Lah iya, pentingnya Islam sempurna ya iku. Pangeran sing iso ngitung dhewe kok kayak bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid ya dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid kok hukum wong saleh. Wong dia dene melanggar apa? Mulane dari Ibnu Abbas. Nggih, Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu yo ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Nah, sekarang fenomenanya di zaman akhir kan begitu. Oh, malaikat zaman akhir mau manusia ku bingung, untung malaikat ora perlu bingung ora manusia. Artis-artis yang kelar umroh itu barokahnya pornografi. Barokahnya nari pornografi di duwe akeh kelar umroh. Nah buktinya apa? Hadroh atau samroh kiai-kiai itu orang-orang kelar umroh. Mereka pas nari kan pacaran Islam. Paling banter untuk mangan. Sing blonter sebentuk duwe sebentuk itu umroh. Paham? Ada grup samroh itu umroh. Mereka orang porno. Orang apa porno? Sing pornografi cepet duwe akeh cepet. Lah misale malaikat kon nulis, mau malaikat iso mikir. Piye oleh nulis? Umroh ya apik, duwike kok pornografi. Berarti umroh barokah porno. Untung malaikat ora mikir. Nek akhire ditulis sama amal sekolah karatin khairai. Mulane goblok-gobloke wong Islam nek wis marat kepen umroh yo goblok-gobloke wong Islam. Wis marat kepen haji yo goblok-gobloke wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai muslim. Misalnya sebagai muslimah dia tutupi aurat. Kudu syukur mbek pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia nglakoni perintah Allah yaiku nutupi. Dene ora usah ngeluh nek ditekir iso haji iso umroh. Mereka menutupi aurat yang bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Ujungnya dia bangga syukur, rasa ngeluh. Itu artinya yang fasek-fasek diparingi umroh, aku yang soleh harus diparingi. Woblok, nak ngeluh, ngeluh, ngeluh. Dia harus syukur. Nah, kalau kepengen barang lopo, dengan statusnya dia sekarang yang miskin, dari awal darah Islam rata wajib. Yang barang rata wajib kalau gede, ini kok dikepingi? Paham, ya? Dengan status duit yang kotak mau 5.000 berat buat setengah kilo, gua surat tahu wajib ni. Orang perlu kepengen, paham no? Ibadah ini cukup sabar, abek nutupi aurat itu terus no. Orang pemalas kepengen nutupi aurat, akhirnya saya lagi aksi purno. Akhirnya tongkat jenenge Islam jadi jeneng rakyat Islam. Kadang lo artis-artis jeneng aslinya mau Islam kabeh, paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam rasuga-suga terus akhirnya jenengnya jelas tapi lakunya apa? Jelas dan tetap ketok Islam kadang ngumprol ya, gue rasa mikir, gue hukumnya biye iya, gue orang pangeran ada mikir hukumnya bener pangeran, kenapa saya ngukumi, kira sama lo melok kalau kocok lo nak cerita, kocok lo kan kata kerja di Mekah artis-artis, nak umroh jeneng wangis oke orang, mari dulu aku pulang lagi dibayar biru wakil itu nak nangisnya suwi, bayar pula tambah cantem jadi ini tukang mandu artis-artis kenal dia nyampe artis-artis nasional ini tak omongi kan jokulon ini gue kurang ajar temen-temen lagi ya, gue gak mau marai wani marai dungo carane tawaf wupiye saingan gue wani marai carane nutupi aurat agak wani betul mana lagi gue rakora termasuk marah amin kemukaran apa balik sih. Cara aku kayak ini tak mau ngira usah tunggu tuh waktu rawa wajib nih wajib nih Islam tutupi aurat. Untuk ngam tuh waktu itu gue rapi apa kamu? Paham? Ya, tapi ya terapa aja, paham? Nah keyakinan saya ke Husain kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah entah itu fi'lu entah qaulu kumpasi menurut itu keyakinannya saya itu bisa sehingga dia bertekad melawan pemerintahan Sinten ya ya sampai akhirnya akhir di ini kita ngaji tentang Said Sinten lu penting lo maksiat kita omongkan terus penting minimal nggak gua omongan kulo nu penentang keras nggak ono kiai sopan meskipun mungkin suatu saat aku sopan tapi aku tetap penentang keras nggak ono kiai kesopanan teman-teman. Sama tak ceritanya. Barokai Zino itu jorok. Iku barokai omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak Zino dari anak jeda. Coro Jawa anak Zino dari anak Lunde. Umpomo bahasa ini dikamuflase. Kalau zaman disik. Dari wong tukang Zino dianggap wanita harapan. Nanti tidak ada penjorokan barang jorok perajarani nopo jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum itu ubah karena diperhalus sekarang. Lama-lama wong wis ra roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darani seni berpolitik. Faham ya? Ngakali dari seni diplomasi. Faham ya? Senyum mergo tugasnya jadi PRJ dari bagian dari marketing. Tak jadi kan kudu jelas. Nah kamuflase, nah rekayasa apa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Lihat coba, hampir umat itu meyakini, kenapa wanita boleh tampil di panggung? Gara-gara, oh nyatanya Pak Yai itu ya kerasa rawuh. Lagi ini rawuh yang diundang. Bagian mau itu khasana lah, cara sebelumnya samroh juga. Meriang dia ini. Dia ini nentang. Orang bisa ngoni. Orang nentang, dia ini keyakinannya tetap khas. Akhirnya dia ini meriang, tidak jelas. Ini cara kaya susah, jenis kaya ini sepengkul yang tenang. Cara madame itu niki sing partai Husain lho sedek. Engko Said Hasan bisa meneh. Lah rai-rai Indonesia milih Said Hasan, aman. rai-rai Indonesia pilih mazhab cinten Said Hasan. Tapi sampe teh sampean di pagi ini ngerti bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat. Ya sama-sama dibutuhkan apa? Lan kula nunggu teng pengiran, muga-muga udah dikira ra mulya nemen. Artinya yo muga-muga ya mulya sampe tenan pun kula wajar. Kula nunggu bayangno dadi kiai ku alim tahqiq tapi mulyane sedengan. Ya ana sing seneng ana sing ora terus pokoknya sing biasa-biasa. Saya ingin menunjukkan ke umat bahwa dari awal saya sebagai ulama hanya bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pengaruh, bukan karena materi. Kula nggih diutang di masalah, seneng kula. Ben koyo umume wong. Aja sampai aku jadi ulama sing sempurna. Misalnya duit mesti duwe, mobil mesti duwe, nanti kacet. Nanti umat mengira bahwa saya sekarang ketok seneng enjoy itu karena saya bergelimang harta. Makanya banyak ulama-ulama yang milih jasa, tidak punya apa-apa. Untuk nunjuk no, bahwa keasikan dia sebagai ulama dengan Allah Subhanahu. Meskipun juga tidak salah kalau ada ulama yang mau bergelimang harta. Tapi kan urusannya dia, tanggung jawab dia. Artinya semua ulama harus bertanggung jawab terhadap proses-proses simbol agama. Lalu kalau asik pas ngaji mah, ngeteni gimana? Ditamoni tiang dibuat nasi, kalau biasa biasa. Lalu kata si salah paham deh bu, Gus Bah anak ngaji asik ramah, nak ditamoni kok gak ramah? Lah bu kiai tamu tuh ya. Biro-biro tak peduk ya, rata usir biro-biro. Tamu dalam prosedur Nabi dan itu diikuti ulama. Itu walakin idza du'itum. Tamunya harus nunggu diundang, khusus Nabi dan para ulama. Karena nanti kan Nabi ngurusi tamu harus dia berjuang. Soalnya sampai jamaah ada tamu, sampai perang ada tamu, berber. Jadi tamu khusus Nabi walakin idza du'itum. Ngentai ini dipang. Wong Jawa nganggo dalil, man ro'am, apa palyu krim doi. Nah ada tamu kudu dimulya. Tapi itu kan kitab sepihak. Wong sing di rumah, ada tamu mulya, ada tamu ini kudu mulya, ada sing duwe. Oh, ono masalah keluarga, ono masalah ngaji, masalah istiqomah. Misalnya wong tore kobar subuh di wiridan, waya duha di wiridan, waya kobla guru bisamti duwe. Dan ono tamu ganggu, jatah lakola ping sewu, akhirnya jadi jatah ke sebus. Wong jagungan tetap akhirnya bakatannya sing ora. Misalnya di istiqomah setengah lima dah wiridan, nanti guru bisamti, terus ono tamu. Sebudi, munggu bisnisnya terus sebudi, waduh lakola ini lagi. Padahal yang ngaji di satu motor guru ping sewu. Gara-gara tamu bakatane ternak sapi, melencenge kadoan, bar kulo dadi ternak napa? Jadi sapa tamu gak kriminal? Melencenge kake, lha wong alim sing tok-tok kok badhe nyati badhe kulo ngus mau tenan be tamu. Gelem yo ngene, ra gelem yo wis. Kowe ketemu tamu bedak be jamaah bar. Nah kulo ra se ekstrem iku tapi separuh tak latih separuh ngene. Jeng ben tapi tak fullno, rame tak ditektir rodok tua tak fullno. Tapi tak latih separuh ngene. Paling gak umat itu tahu. Jamaah kulo mulai Bojonegoro yo sering ngene. Gus kulo kapan sowan njenengan? Sowan pas ngaji titik. Sowan pas ngaji titik kan. Karena itu bahaya sekali kalau ulama nerima tamu secara umum itu bahaya. Bahaya bagi tamu itu juga bahaya bagi ulama. Sale sing di wiridan barabe maca kulo ping 1000 gara-gara ana tamu bakatane ternak napa. Kados kula sebagai ahli Quran ape neliti Quran ape gak format sing luwih apik gara-gara ana tamu. Basa-basi. Anake pinten, Gus? Loro. Anak kula 3, Gus. Dongakno, Gus. Yo. Wis wagere ape bakat Quran si bakat anak medune yo kakean. Kula lho sampean ora tamu. Apa ora karena di tamu rasane nolak ora payu to. Kak Mustafa itu jadi gila nak rasa tamu. Lakar rasa usah nolak rasa duit, kenapa? Jadi rasa nopo? Penting lah. Mana tuh hendak? Buat ini belajar itu nih pentingnya. Oh, makanya diriwayatnya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal termasuk wali top yang termasuk Mazhabul Arba. Allah itu tidak akan mencabut barokat al ardi. Hatta la yuqala lil zalim antaz zalim. Jadi dunia ini rusak, nak wong dolim, diomongi orang dolim. Hatta layu kola li dolim, antas. Jadi sebetulnya bahasa harus konsisten. Sing maling tetap kita arani maling, sing lonte kita arani lonte, sing solisah kita arani solisah. Secara bahasa kita, meskipun atas nama agama juga, lonte yudhi hak tobat. Faham ya? Maling yudhi hak. Tapi bahasa jangan dirubah. Ciri utama Quran, furqan. Di sing hak, diomong no hak. Sing batil, diomong no. Ojo dirubah, nek dirubah bahaya. Misalnya koruptor di duit 1 miliar. Mestinya bahasanya dia tetap koruptor. Tapi ndak, gara-gara rapati konangan utawa nyiwak kiai dibangun masjid megah entek 1,5 miliar. Ngamal 1,5 miliar kok duit colongan dianggap dia ini pendiri masjid. Status koruptor hilang jadi pendiri masjid. Lha bahaya nek agama begini napa? Sing wong soleh bendira itikaf mau disebut pembersih masjid ora lara. Lara ta. Sing koruptor kegelar muasik pendiri masjid sing istiqomah itikaf bendira mau digelari pembersih. Pembersih napa? Masjid. Terus nak duwe karep sing wong soleh sing menghadap kok kalah sugih. Kalah napa? Sugih. Lah itu cara madzhab Syekh Husain itu begitu ekstrim. Niki sing Syekh Husain niki. Samangke kula wacaaken sing madzhabe Syekh sinten Hasan. Jadi keyakinane Syekh Husain, siapa yang melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah bi fi'lin wala qaulin pasti masuk neraka. Mulan ulama kok kudu ngomong terus, keliru lah kok ngomong terus. Wah, hukum wis pokoke harus, iya harus ngomong terus. Lho itu memang nasnya ulama. Mulan kula nak pas ngaji ngomong terus, ulama harus ngomong. Kurang kudu iso nglakoni pokoke ngomong terus. Sampai ada hadis idza zuharatil fitan wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natu wa wal malaikati wan nasi napa asma. Kalau sudah ada fitnah, ada bid'ah, maka orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Kalau tidak, dia kena laknat. Wong alim kudu ngerti orang alim. Nak ora malah kena laknat. Jadi mulane kula biasa ngaku alim biasa. Nak ora malah kena laknat. Jadi misalnya aku ngaku bodoh, cara pengiran ora sopan lah. Jadi ilmu jadi tetap ngaku bodoh. Iku tuh gali dikei mangan warak aku lesu. Iku kurang ajar sih nih. Malah wong salah paham. Aku ngaku ngalim dari sobong, goblok goblok itu wong. Kau nak dikei duit pengiran, dikei warak, yo ngaku warak. Kau tuh ngaku nopo? Paham? Nak dikei ngalim, yo ngaku nopo? Lho kula wingi nembe malam setu debat wis orang kiai gara-gara. Kula niku akan bahaya kalau Islam hanya diimplementasikan disimbolkan oleh yayasan Islam. Misalnya ada MTS, ada Aliyah Negeri, ada IAIN, ada UIN. Akan bahaya kalau Islam hanya terwakili oleh simbol-simbol ini. Karena nanti pada akhirnya kiai yang di situ, misalnya kula, kiai alim sing ning kono. Karena bentuknya sudah yayasan Islam, misalnya yayasan Islam Mopo. Mujara Romanto Alidah Mopo, pokoknya yayasan Mopo. Setelah saya ada di direktur di situ, pasti terjebak oleh permainan di situ. Saya akan mengeluh masalahnya jumlah siswa sedikit, atau jumlah siswa tidak tepat waktu jam 7. Saya ngeluh mergo jumlah siswa tidak mau senam, tidak mau pacara. Lalu kiai kok ngeluh perkara, anak aswe gak nopo? Gak nopo? Gak upacara. Akhirnya apa? Yayasan ini menjebak seorang kiai untuk berpikir harus ada upacara, ada senam, ada acara-acara khas modern. Dia menganggap masalah Islam di yayasannya itu. Kalau terjebak, maksud saya kalau terjebak. Kalau dia sebagai kiai kapa, tentu tetap berpikir. Di ujung pedalaman Purwodadi, misalnya ada Agama Samin, nyimbah gambar Soekarno. Di ujung sana ada Lia Erden, di ujung sana ada Musodeh. Di sana pedalaman Sulawesi ada Alaran Madia. Enggak sing ramat-lamat, ya ada si A. Wahabi, iki piye mestine? Mestinya kalau kita kapal berpikir tentang polemik-polemik terhadap aliran Islam sing macam-macam. Tapi kalau kita sudah di yayasan, kamu hanya berpikir tentang problem di yayasan itu. Dan gue merasa pejuang Islam hanya karena mimpin yayasan ini. Padahal itu tertutup sekali. Saya kodok gontor ya gontor tok. Misalnya yayasan di saya tok, di sini tok. Bagaimana kamu jadi kiai merasa kapal, merasa komplit kalau kamu hanya sebatas di yayasan itu? Ini kalau ngomong baik direktur alia, saya tak mau bilang dia sangat ini dengan keburu jadi direktur kan harus sulit. Pertama pada nawani kulo, derek muncul ke sih, pulang ngopong, dia pulang tengah alia. Ya nak pulang gelem, mereka kiai jadi bagian yang pulang. Saya nak menjadi anggota mau, sih benar jelas. Ulama sih bu, nggak usah aku laporan kue, nggak nak kurang hadir buat tegur kiai, coba tegur tapi. Nggak seragam, nggak juga masuk buat tegur ini, dibuat tegur urusan keliru caranya, nggak bisa sabuk. Nanti bahayanya yayasan Islam, kan ada aturan-aturan, sekarang lo bukan di Islam, mau ngalih, mau ditegur, bukara raga tindahan, bukara baju gak masuk. Ya udah gila, lo nanti ini rapati kagum, kayak rukin, rapok. aku gelap tapi itu kayak aturan. Tapi ini gue kesarat saya, tadi gue tujuan. Nah, gue aku mau ya ibu. Gue kurang ajar tenang ya ibu. Mbak. Kalau tidak yayasan Islam tidak apa-apa. Tapi ini kan ngatasnamakan lembaga apa? Islam. Tapi pakai aturan yang mempersempit umat Islam. Karena orientasinya kayak itu hanya di yayasan. Loh, tidak apa-apa loh. Bukan berarti saya gedeng yayasan. Kalau terjebak, saya ulang lagi harus. Malah ini keluar senang, nah, ada kiai-kiai yang punya yayasan, tapi tetap punya lembaga-lembaga non-formal. Karena ini lebih umum, lebih kafah. Kadang keluar nanti sakit mucal tentang mereka, tentang Medion, tentang Bojonegoro, di mana-mana. Bebas umur, bebas daftar ulang, bebas uang gedung. Paham? Kan lucu, tak misalnya ulama kok mikir, piye sudah bayar uang gedung, akhir bangunan rada. Ulama kok mikir ngono, paham? Padahal ciri utama kiai, la asalukum alaihi as-sur. Makanya kiai sing non formal itu bangga lah. Saiki malah kuali. Kiai sing non formal beletak wedi. Akhirnya anaknya dokon kuliah boleh SPD. Nah, kula malah bangga. Nah. Gak tau tertarik tuh. Kula lumpuh mau lama nih zaman. Ditawani duwe gelar kula. Nah, mbok kei langsung mbok tawani iku gelem ada kon repot-repot mbok. Mari repot temane napa? Lah ini madzhabe Sayyid Husain. Artinya harus ada ulama yang ngomong begini, meskipun kita yang ngakui fungsi modern, fungsi formal, kita ngakui juga respect. Kulo hormat sampai pondok-pondok kados, pondok-pondok besar yang punya kurikulum, kulo hormat. Tapi saran saya, kiainya jangan terjebak di situ, sehingga hanya resah kalau ada santri tidak upacara, resah kalau guru tidak berdasi, resah kalau guru gak masuk baju ning celana. Resah kiai itu nak ono aliran sesat, ono fenomena bid'ah, ono fenomena kurafat. Dan apa? Tidak hanya di lingkup yayasannya, tapi siapa saja. Nah, takut saya yayasan-yayasan sing bawa simbol Islam ini malah mengurangi kekafahan umat. Kalau lebih modern, saya mau kerja di kampus juga mau, saya kerja di lembaga-lembaga yang, tapi sekali ngikat milih metu. Pokoknya sekali ngikat milih apa? Metu. Aku sepede, pengiran. Orang arah, ulama ramangan, orang arah, orang potongan. Ben malaikat itu salah pengiran tapi ora ulama emangan bodo sing ulama gak napa gak mangan. Dan Sayyid Husain mazhabnya demikian, nggih mazhabnya napa? Demikian. Sebuah kebenaran harus diomongkan terus. Fal yuziril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natu wa wal malaikati wan nasi. Contoh gampang kayak sekarang yang saya ceritakan tadi masalah Badin Jati. Orang itu tahunya hanya kalau ada tamu fal yukrim doifahu, tamu harus dimulyakno. Tapi tidak tahu aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Wong mertamune nabi ora oleh kecuali ngenteni izin. Tapi walakin idza tu'tum kuwi ngenteni dipanggil. Karena kalau ndak nanti orang sapa sing ra bersuara nabi. Wong nabine to kok. Tapi bayangkan kalau semua diberi waktu nabi ora dito mimpin perang, ora dito jamaah. Mungkin juga gak iso ngurusi privasi keluar. Jadi untuk sowan nabi nunggu walakin idza tu'tum ngenteni di itu saja kalau setelah selesai langsung fantasiru wala musta'nisi nali hadis kudu langsung bubar, gak boleh sampai Nabi tidak jagungan istinah itu maknanya jagungan asik inna zalikum kana yudhin Nabi ya Nabi bujak jagungan mesti tersiksa wong aku kira Nabi lama ya tersiksa kemudian Nabi wong nak waras tenan, ini akhirat tenan mesti jagungan suwe-suwe tersiksa agar asik ya rapat ini akhirat jelas Quran inna zalikum kana yudhin Nabi ya jagungan itu melukai Nabi. Kalau Nabi wong akhir ada jagungan suwe-suwe tetap tersiksa. Sudahlah, sampean contoh saja seorang mursyid. Orang mursyid sing duwe wiridan kok gurune jam 5 wiridan nganti hurufus samsi kepengen takbir disiapno kepen maca kul kuping saya. Ana tamu. Mbah. Mergawe wangil, Pak. Mungkin jajal ternak sapi niku. Bar kul ku medeng dadi napa? Di atas nama paling gede bau petugas apa? Iya ngoten nggih saya. Wis budi masalahane. Ujug-ujug wis ora padhep bar wiridan. Iku ae tersiksa, pasti tersiksa. Padahal mau sekedar mur. Bayangkan kayak Nabi. Lha maksudnya ilmu ngene iki ujug diulangno, aja mok value cream dhewe Pak Uto, ngoten to. Nah sampean tetep value cream dhewe ora apa-apa, ora ono pengaruh ya sampean sampean. Artine umpama ora ono tamu lah ora wiridan lho. Rai kok sampean ora ono tamu lah kan ora wiridan. Misale rugi ora ono tamu, paling tukar kukur lah enggak jelas. Apa doae? Paham ya? Wong adoh nek padha mlebu metu omahe ora jelas. Malah dulu anak SMP. Nah itu rapopo ditamu itu radio tamu lah, ya rawiri. Rawiri. Tapi sampean bareng lho kan wong saleh kaya Ki Arwani, Mbah Hamid Pasuruan, wong saleh-saleh sing gaweane ngaji wiridan mbok tamoni. Luwan iso ae. Lah suwe-suwe kuat-kuatan, ya kadang ya ini sing kalah tenan. Mulai romani di dunia itu kuat kalah tenan. Nah kula insya Allah potongan kalah. Muga-muga ora potongan apa? Kalah. Wong ngira ana sing bertamu kula takane ben sowan ge sowan pas ngaji gitu. Jadi konsultasi, konsultasi ya, urusan dunia, urusan duit, kiai rapati iso. Ngaku suka gue ya. Urusan akhirat, ya pas ngaji gue tuh si akhirat urusannya. Nah urusan dunia apa misalnya si dilapor, urusan geger bebojo, kiai biasa, geger bebojo ini gue biasa. Urusan ada duit, kiai juara, masalah rakyat. Wah, semalah, kebal, kenapa? Mengenai gue tak kenang di sana si Dina Umar, ada orang itu kari bojo ini soal si Dina Umar. Pasti itu Sayyidina Umar dicubedek bojo. Sayyidina Umar ya tetap manggakno tamu. Ana apa jeng? Sampun Sayyidina Umar. Lho rong matur kok sampun, nggih sampun. Lah yo kowe rene mabe opo? Ya berarti matur tapi sampun. Sopan sampun. Akhire matur, rumah kula sing disiyo-siyo bojo kula tok. Jebule tak jenengan. Lho itu kan masalah sosial. Orang di duit itu kanan mbek bojo, mbek tangga salah paham ning tempat kerja kan gawane urip. Kalau tak mbok konsultasekno bola. Iku anger wong ya ngalami, nek ora ngalami ya ora wong. Ono kok lopar lapurno. Mbok pungeta banget. Tak kula nak udzubillah. Tak iki guru kula Yesus kuwi mboten nate kula lapor. Kula sering kula ada di panting. Piye ekonomi bi, ekonomi kula wis ae sesuai jatah ya. Darah tak kok inate kok piye sesuai gari iki kok rek. Ora mung gere goblok goblok. Lah piye aku mau meneh? Dari kok iman mek kok, Dok? Wong cerita saya pusat kan ilmiah, cerita saya pacar apa? Ilmiah. Masa wong ngalim sejak bakat budi, Gus ben rezeki kula lancar bedinane lho piye karepin. Masa mesti ra lancar kok. Kene tuh deh. Kalau ada orang sekali bernyali, harus anak mereka bernyali. Wong kula niku wong pengen dadi wong biasa biasa yo ana mulya ora malah gagal, malah apa? Kita nak di pangeran. Lho kula nganti sakniki guys, cara wong akeh ra kiye biasa kula nganti sakniki lu ngoten pasar pe anak kula tok ya numpak. Nomor mriko to sak jamal angkot, Pak to sak biasa. Kadang wonten mobil leren. Gus moga bareng kula nggih. Cangkem mungkin iki kepen ubah malah mbok tawani mobil. Mobil di dhewe nomah. Boten ke sajinan ora pantes sumbat. Kowe ra mantes nopo ora pantes. Wong kiai mbok kaya aturan. Kowe ge aturan ngene kuwi ora pantes kiai mbok kandhani. Karepe dekne kiai dari ora pantes sumbat. Kowe pelaturan ngene kuwi sing ora pantes. Ngerti kiai mbok kaya apa? Seneng ngam mikir wong liya ora pantes. Kowe dhewe nyek pelaturan aku luwe ora pantes. Wong kowe wong apa ngene pelaturan kiai? Ya ayo. Kowe enak ngukumi. Kita ini kadang sebagai kiai didikte wong awam. Kiai ora pantes marung, ora pantes ning pasar, ora pantes ning dalan-dalan. Lha sing kiai kuwe tak aku. Paham? Kula niki ulama, semakin sering ning dalan-dalan malah manfaat. Lha kula biasa pas ning pasar ning angkot, nggih wis badhe panjenengan beneran badhe takok hukum amang. Wis sakone ngene, ora gak sopan, ora sopan lah pokoke ning kene. Nah sopan aku malah ora sopan ganggu ning kene malah ra ganggu pas ketemu om. Kira sopan barang malah ganggu. Akhirnya takok niku wis wonten hukum menjar jenengan sendiri sing ngene hukume bar. Wingi badhe musim haji. Niku kula ndek bojo teng toko-toko mbek anak kula mesti sing Gus kula badhe suwan Gus badhe haji. Lha napa? Badhe tanglet Gus nek tawaf kula anak wedok mesti kumul. Kula kan madhabe sapi is bundi. Tapi tak suwan mawon Gus mboten teng mriki. Wah nek kene suwan malah ganggu. Sesuk saiki omongno saiki. Akhire ta. Sopo-opo wis pokoke ning kono tukul madhab lha kowe golek kon wudu malah kelangan kon tawaf malah ra karo-karo. Niku tesih sapi Gus dicek-cek. Ora berkaji kok. Apa meneh? Ternyata satu minggu sebelum haji ketemu kula malih nggih perkara blojo ora malah sowan tak pitoi tenan nggih tak omong gitu aja sowan gabung nggih kok alhamdulillah kula wae maca panduan haji sing ditulis kure isi siap dijawabane kok jenengan lha kok wis seron aku wong alim bujuk mamat nek ora ngajar ya ala ora ngajar mbok entek-entekno aku ndak artinya apa Artinya bukan berarti saya menolak kiai yang jaga muruah, enggak ada apa-apa. Kalau mereka sing seneng jaga muruah aku dulu pak mobil sopan, nggih monggo terusno, tapi ra usah ganggu wong liya sing jenis ngono sini saya beda-beda. Saya enggak masalah, kalau nggih hormat sama kiai sing jaga muruah nggih hormat. Saya enggak usah ganggu saya, enggak usah ngatur-ngatur saya. Karena nuruti umat ngoten. Sak jenengan Gus pantese mboten ngeten mboten. Sing kiai aku tak kuwe. Akhirnya nyaman kalau teng pasar sering wonten tiang melarat. Sewan tak kok Gus kula kepen anak kula mondok tak ditimno jinan. Yo. Sewane kapan? Wis kapan-kapan anak mon berangkat ngaji ora ana aturan. Barang ape ora tak aturan nem. Barang ape mesti bener ora tak aturan. Nah barang ape dikek aturan malah keliru aku. Nak kula rasa ora sanderek gak ora apa-apa. Barang ape jek ana aturan. Ora ana ning Quran barang ape nganggo napa? Aturan. Sesuk nak ape salat jamaah Jumat ape makmum rak matur dhewe kiai ini asal mboten dadi makmum. Barang ape ora tak aturan. Paham? Barang ape dijo pangestu. Sesuk nak ape makmum kok rak matur teh asal mboten kula dadi napa? Waktu kali model kiai kuno, pe makmum di belakang imam. Ibu pakai kuno, rano. Nah, ada solat pun faris. Makmum kepen makmum, cara kuno jadi sini. Nah, ibu pakai kuno. Banyak imam. Ibu pakai kuno. Rano kita pe, rano kita pe. Rano. Dari alasannya pen. Penting imam siap niat jadi apa? Imam. Tapi kati di Jawa itu kopok tapi iya karena ada yang wakar buat ini kalau cerita jadi ini ben barokah 10 Muharram ini kalau si ah sekarang itu ada upacara penyakitan apa? Kita cukup hormat Said Husain lewat betapa beliau itu teguh terhadap kebenaran sampai mempertaruhkan apa? Namun misalnya ganti Said Hasan terkane. Kau yang diikuti kiai-kiai di Indonesia Said Hasan. Termasuk si Abdul Qadir Jilani itu sampainya ke Nabi lewat sinten Hasan, ya, lewat sinten. Memang jarang HBF yang lewat Hasan itu jarang. Tapi termasuk Said Muhammad Mekarus itu kan Al Maliki Al Hasan, itu termasuk Al Hasan. Si Abdul Qadir termasuk Al Hasan. Secara umum, secara gen, kalau Al Hasan itu jarang yang kontroversial, jarang yang ngambil sikap keras. Kalau orang-orang Syiah di Iran itu rata-rata Al Husaini. Makanya para HBM sing Al Husain ini rata-rata punya kecenderungan begitu karena memang darahnya Husain itu begitu. Cuma putrane Said Husain non politik. Gini Said Ali Zainal Abidin. Terus gak ada putra Said Bakir, gak ada putra Said Ja'far. Mengenai nanti tiba Misu Zainil Abidin Ali Wabnil Bakiri Khairi Wali. Jadi Bado Said, Bado Kanji Nabi, Fatimah, yes. Said Husain, Said Bakir, Said Sinten Ja'far. Jabar Sali Al Uraidi dari Ibnu Hajar Ilawah ya, terus sampai sekarang. Kalau nak sampai khabar itu kata Singapura. Di kalau nak neng komunitas khabar, kata Habib Habib Alim sing rian ngaji kulo. Misalnya teng Yaman ngaji teng saya Umar Hafid. Iku rian pas latihan ngaji peke ngaji sorong kalian. Jadi kalau alhamdulillah sempat mandu beberapa khabar. Khabar itu paling tenang nak ngaji Wong Quran. Karena darahnya sama. Karena Nabi yang diulang-ulang zaman Sugeng yang saya tinggalkan itu dua. Quran dan keluarga. Bagian lewat Al-Quran wa Itroti. Itroti apa? Apalagi sekarang Indonesia dapat berkah besar karena Habib yang top sekarang di Mekah itu kelahiran Bogor. Yaitu Habib Zain bin Semit. Ini Habib Zain bin Semit. Dan beliau kebetulan ahli Quran. Jadi beliau itu merumah santri-santri Indonesia yang tafsirul Quran. Manggilnya awal Masjid Kuba. Jadi sekitar beberapa meter saja. Sangking masjid putih, coba. Dia kelahiran Bogor, terus mulai ke Mekah nanti sama. Habib dan Zain bin Zain. Kebetulan lagi ulama besar di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi, sekarang digantikan Sayyid Ahmad. Dia banyak yang istrinya dari Indonesia. Jadi ada duriyah beliau yang ibu Indonesia. Artinya terhubungan secara kultural, itu kita masih punya sanad-sanad karena semi-semi berdarah Indonesia. Jadi mana ibu yang ibu putih? Ini penting kalau aturakan, karena untuk menjaga apa ya, semacam nopo keterpisahan antara HBF dan non HBF. Sekarang itu jadi diskursus. Banyak habib-habib yang merasa bahwa mazhabnya paling benar, padahal kadang dekat Syiah. Lagi ya yang anti Syiah mau kritik tidak berani karena itu kan repot. Sebetulnya tidak ada begitu. para habaib sing alim-alim itu ya berkawan dengan kita, ya orang-orang kita. Ya cuma kadang karena tidak ada komunikasi, tidak ada nampungnya masa lalu, sehingga terus akan-akan terpisah. Tapi kalau alhamdulillah sebagai ulama itu menjaga hubungan baik. Pertama Habib-Habib senang ngaji, ngajinya sama saya, belajarnya pergi sama saya. Sampai ketika kiaman, ya surat-suratan kalian pulau, termasuk kalian Said Umar Hafiz. Kemarin saya pas di Mekah, April itu ya ketemu Said Ahmad. Ya, sama beliau saya juga dikasih sanad mutlak tentang sanad habaib sampai sanad had ulama sampai sanad sebagai ahli Quran. Kalau jadi kalau saya nanggil ada sanad mutlak saking Said Ahmad bin Said Muhammad Alawi. Ya kalau mereka kan orang-orang alim tentu, jadi gampang nih ini antar wong alim ketemu saja gampang. Orang bulat bulat berapa tuh? Jadi sama gitu itu mazhabnya Said Husain nih. Sekarang kalau poso sama mazhabnya Said Hasan pun. Sing halaman berapa? Fuad 24. 24 apa? Mau nulis ulama lagi. Sumakola amma ba'dun 249. Ketemu sok 249. Fa inna afyatal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter ya wong takwa. Fa inna afyatal kaisi at-taqiy. Wong paling pinter sak dunya wong takwa. Wa inna ahmakal kumki sak temene kumprung-kumprunge wong goblok-gobloke wong al-fujuri ku wong sesat. Wa inna hadzal amralan sak temene ikilah perkara Allah dirupane amar istalah tukang suloyo ingsun ing dalam amar. Ana yo ingsun wa Muawiyah tulan wa Muawiyah. Niki rungokno. Apa yang saya khilaf dengan Muawiyah sekarang? Imma kana haqqan li tarabtuhu li Muawiyah iradata salati hadzal ummah. Mungkin Muawiyah sing salah, sing berak iku aku. Wes takno Muawiyah kabeh. Iradata salati hadzal ummah karena saya ingin umat ini baik-baik saja. Wa haqni dimahim lan jaga bertumpahe darahe ummah. Iku yang dilakukan kiai-kiai ini. Bahwa bupati rapati sholat mengdolim sajane cara kaidah Islam sing jadi bupati sing paling sholat tapi hakikate kan gak mungkin kongko larang arah di duwe benar di duwe kadang orang di jatah barang paham kan orang arah jadi bupati ya nah, tapi misalnya wong sholat memaksakan jadi bupati itu mesti orang pertumpahan dan mereka muridnya wong sholat ya wani mati misalnya aku gawe gerakan wong Pak Mustafa ya wani mati lah demi guru nih. Potongan-potongan wis urip ora jelas kan milih wani-wani. Mbok krana loyal mbok dene perkara bingung pokoke nanti mau mati wani den. Demi gurune. Lah kok wong nakal ya wani mati demi ketua suku. Suku. Daripada mari geger dari sinten Hasan. Wis tak kene Muawiyah kabeh. Ira data salahi hadil umat wa haqni dima. Lah niki hebate Said Hasan. Mulane ketika era Said Hasan diarani amun istimah tahun persatuan. Mergo pemerintahane Hasan total dihapuskan, dilebur, melok bergabung mbok pemerintahane sinten? Muawiyah. Mergo nak ora bergabung engko kubu-kuburan kubu Hasan tukaran dengan kubu Muawiyah. Wong kula nang kula ora termasuk canom, mestine kados kula idealis, milih bergabung. Artinya milih bergabung kula ngetakoki tiyang Gus dengan organisasi paling seneng apa? Pokoke narek NU Muhammadiyah. Karena dua organisasi ini sudah terbukti menjaga kestabilan umat di Indonesia. Artinya jadi mainstream pola keislaman ala Indonesia. Pola keislaman ala Indonesia itu arah NU, ya apa Muhammad? Tidak. Meskipun di dalamnya ada perilaku-perilaku khas. Misalnya NU yang toreko khasnya begitu, NU yang fikih khasnya begitu, paham ya? Muhammadiyah yang PNS khasnya begitu, yang non-PNS di dalamnya masih ada lagi aliran-aliran kelompok-kelompok kecil. Tapi itu tidak masalah, secara mainstream kan NU dengan apa? Meskipun kadang kita ngakui fungsi kelompok lain, tapi nak nganti ulama gak melok mainstream repot. Misalnya ulama juga kerungu, nabi ku tahu semiran rambutnya, terus ulama semiran, ayo bingung umat. Gus Pak semiran cah gaul. Meskipun yono hadis semiran yono apa? Misalnya nabi nganggu jubah, tapi masalahnya kalau kanya benar ini tahu enggak nganggu coba orang darah di sunnah rasul jangan apa kenapa kanya benar benar lor lu nak tempaan wongnya ganteng wongnya ikhlas jadi Indonesia itu lucu wongnya kiai misalnya ganteng terus guru guru Mbak Mbun Mbak Dimyati darah ini pantas cobaan tapi nak ndak cilik pesek cobaan wah kaya apa ya jadi wong Indonesia yo nakalan coba sunnah tak jelas ngantul. Kalau kritik tidak pesek cobaan. Wong orang arah darah ni apa di sunnah Nabi. karpe piye. Ya kan malah resiko nglakoni sunah tapi marahi salah apa? Lah model ngene cara Said Husain atau ditinggal, pokoke barang-barang sing dadi polemik ning umat iku harus napa? Ditinggal. Termasuk haknya beliau sebagai khalifah ditinggal di Kano Muawiyah. Iro jata sholah di hadil ummah wa haqni nopo jimah bihi. Awyaku na haqqon kana nirin a haqqo bihi minni. Fafa al tu dhalik wa in adli la'allahu fitnatul lakum wa mata'an ilah. Jadi walhasil ini pencapaian ngerti ya. Sebab itu Sayyid Hasan Husain zaman Nabi Sugeng disebut anakku iki jadi pemuda pemandu suwargo. Innab nihada la sayyidu ahlil jannah. Jadi nanti orang masuk surga itu kalau enggak dipimpin Hasan, dia dipimpin sinten? Husain. Yang dipimpin Husain tentu yang pakai metode-metode tadi. Yang dipimpin Hasan yang pakai metode-metode Hasan. Dan agama Islam hingga detik ini barokahnya dua metode. Ya, barokahnya dua metode. Longgir itu. Umpama dhisik Demak Bintoro enggak bikin pemerintahan. Niki rumakno. Agama Islam hanya kultural. Sing negara naisen resmi Nusantara itu mau coba. Kulo baleni malih. Wali Songo itu wong-wong zuhud. Niki mumpung tahun Muharram. Ya. Wali Songo itu wong-wong zuhud gak kedonyan. Jumlahe Songo bisa. Ketika beliau-beliau sepuh malah mutusno bikin negara. Disebut Demak Bintoro. Dirajani Raden Fatah. Logikanya jelas. Akhirnya perang. Perang dipimpin Kalijogo. Mergo mesti tidak Majapahit gak terima ada raja di dalam kerajaannya. Akhirnya diperangi sinten mojok. Tapi logikanya jelas. Umpama pasiku wali tonggo gak gawe negara sing jarani Demak Bintoro. Islam hanya kultura. Negara resmi mok mojokan. Mojokan iso gawe hukum sepihak anak agama Islam subversif atau melanggar undang. Karena negara lah sing berhak bikin undang. Jadi gak bikin negara itu juga resiko. Iya, saya ingin di ono wali songo mungkin harismanya beliau menjadikan umat loyalis 100%. Nah, wali songo wis mati, terus ono undang-undang Komojopahit bahwa agama Islam adalah ilegal atau super sip. Selesai, diringkut, jadi buronan. Tapi gara-gara wali songo bikin negara, memang resikonya akhirnya perang dengan Majapahit. Berdiri sendiri. Lala kesannya Allah menang, Komojopahit yang kalah. Meskipun resiko bikin negara ya gitu, artinya ada konflik internal, ya penangsang, ada temangsang, ada Islam Yogyakarta, ya, barang ini, barang kain musuh, ada yang apa? Penangsang, ada yang bagi pelerat, bagi buah, ada yang nah ini pulau ini makili ke Pantura, teman makili dia itu musuh, ada yang apa? Cara sejarah tadi. Loh, tapi kan barokah. Barokah apa artinya? Saiki ada kesultanan, jadi mau kesultanan Islam, gini gua kesultanan ke Yogyakarta. Umpama dhisik wali songo gak bikin negara, Islam hanya dianggap kultural dan saat itu mungkin sekali dianggap agama ilegal karena masih minori. Itu pentingnya sebuah pemerintahan negara. Mereka anti negara teman-teman juga keliru. Andai kan tidak ada DPR Islam di parlemen, bisa saja diundangkan jalan pintas. Maksudnya jalan pintasnya tentu. Amerika kaya itu bukan karena orangnya pintar-pintar saja, tapi jual apa saja. Orang tahu semua di Nevada, Las Vegas jual perjudian. Jual pornografi di Hollywood. Andai kan Indonesia jalan pintas, Bali itu dikayakan Nevada atau Hollywood. Batam dikayakan Hong Kong itu kaya raya. Walai adil sempak, kondom, buah kono pornografi, pornografi di Dali KB tetap suka. Lalu ngasul tas PB adil pornografi laris di kira. Artinya apa? Karena DPR-DPR Islam itu Indonesia orang menyelesaikan ekonomi lewat jalan pintas. Misalnya rumusnya, daripada kita susah-susah bawa Bali dikayakan Hong Kong, Batam dikayakan Hollywood. Amerika rasuknya piye? Madonna udah didol, CD pornografi nopo didol, majalah Playboy resmi, legal. Indonesia orang. Ijak ilegal, nah jodoh di dua akhir terus ilegal. Pokoknya lumayan, diputus lagi ilegal tetap lumayan. Nah jodoh prakteknya di dua pirang. Iku baru kayak orang Islam sih belum detail. Tapi hormat teman-teman juga keliru, yang keliru pirang-pirang. Ya biasa wae nyadari fungsi ini, tapi ora hormati biasa wae. Mungkin dihormati nggak gue gaji, hormati barang. Tapi artinya apa lewat ngaji ini kita tahu fungsinya yang kayak Said Husain dan fungsinya yang kayak Said. Kemudian ini mungkin mau coba juga nih peng nopo gitu mau ini jadi kalau angsal hadis satu fatul dari sarai mampu kori. Jadi kalau Ramadan itu yang baik 10 akhir itu 20 sampai 30. Tapi kalau Muharram itu yang baik 1 sampai nopo 10. Ini kalau balen ini bulan suci itu kan 4. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Recep. Terus bulan istimewa tunggal Ramadan. Cuma kalau Muharram itu 1 sampai 10. Kalau Ramadan yang terbaik nomor 20 sampai nomor 3. Karena di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Dan di tanggal ini pula Nabi Ibrahim selamat saking kobaran api, saking 6. Jika rata-rata ulama punya tradisi meringati tanggal 10 nopo. Lah tanpa disengaja tadi niki lalat pas 10 nopo. Muga-muga alamat nopo dipunridani Allah Subhanahu wa taala. Niki kula maknani sekedar niki tanpa ngerti maknane. Niki wiritan saking kitab Bukhari, subhanallah mil al-mizan. Kelahan musuhi Allah mil al-mizan kang dadi kebak-kebake pikir. Dadi kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan jadi puncak ilmu. Ini teman-teman nanti pikir Pak Kaidur. Nah, ini sembari diketahui, nak ulama, nak wong waras ini gitu. Nanti nak mau coba subhanallah mil al-mizan. Wa muntahal ilmi. Bahwa kesimpulan kita bahwa Allah terbaik, Allah suci, jadi puncak segala ilmu. Orang kok puncak segala ilmu di duwe, kurike makan, buatan. Jadi sampai nak maca subhanallah kudu yakin sedang dalam puncak ilmu. Ora kok ngerasa duwe puncak ilmu nak dadi dokter, profesor utawa duwe aja. Jadi seorang muslim kudu yakin kalau sedang melafazkan subhanallah berarti dia sedang dalam muntahal ilmi pada pengetahuan tertinggi. Paham ya? Wa muntahal ilmi lan dadi katope ilmu. Wa mablagho ridho lan dadi nggon tumekane ridho. Wazinatal arsilan dadi pepaeti aras. Walhamdulillah mil al-mizan kang dadi napa kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncak ilmu. Wa mablagho ridho lan dadi puncak ridho kulawan wau. Ya jenis buku wau ne apa sakono. Buat sono kulawan itu. Leres dibuat toh? Nggih. Iya kowe wong alim to mondok sih. Salah sing dibuat. Ora padha ngalim ya ten. Nasi ben beso. Wadih. Tekan juta kae semetan. Ai. Aku dadi wong alim nasib ku gagah. Ayo gagah-gagah. Wazinatal arsilan dadi pepaeti aras. Wallahu akbar, uta Allah zat sing agung, mil al-mizan kang nebaki mizan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablagho ridho lan dadi puncake nyampe nur itu. Wa zinatal arsy lan dadi pepaeti aras. Jadi sampean nak wiridan ya masih ora akel lah. Pokoke kudu ainul yaqin nak ketika melafadzkan Allahu Akbar berarti kita sedang dalam muntahal ilmu, ilmu tertinggi. Nak kula saged ngoten. Dan semua ulama harus bisa begitu dan semua orang mukmin juga harus bisa begitu. Misalnya, kulo kok ditetir kenal presiden, kenal menteri. Ini bangga, artinya sebagai basaria kita bangga. Tapi aku ngerti. Aku lahir cilik, dia ini orang kenal, dia bisa urib. Aku kenal dia ini lagi rong dino. Saya ini urib kuis 40 tahun, bisa mangan, bisa seneng tanpa dia ini. Yang paling tak butuh ada detik ini juga, Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya aku lagi seneng sate. Lah, aku kok seneng teman-teman lah, aku disik ramahan sate, ya rapuh. Begitu terus, sehingga muntah ilmi, ya Allahu akbar. Kadang kita ini tidak sering kena hijab. Urip saiki Gus gak duwe jaringan, gak duwe relasi. Kulo nganti sakniki lho, kulo nak wis kiai, wis ulama, cek sering dieling nang ulama-ulama sing gak jelas-jelas. Sedoso ana kula nggih lho, kira ora gelem politik piye. Urip sakniki ra isa Gus aku, ora kenal pejabat, ora kenal bupati. Kowe nak ra tobat, tak usir. Kena ra tobat tak usir. Sarepku sebagai wong mukmin aku ra isa urip tanpa Allah. Titik. Kok malah mbok warai fasik kuwi. Langsung biru, sah. Ulama yang ngomong tetap iba, pak. Ya, buatan saya kan zaman modern. Cek zaman modern, zaman kuno tetap sing paling lakonnya tetap pangeran. Cek modern, cek kuno tetap sing jadi lakon, kita. Aku coba warai fase. Fase kem dewe, rapi, mana ngajak-ngajak uang. Lu Terus soal kita butuh uang, misalnya kita butuh bupati, butuh fuad, butuh ruhi. Allah yang ngutut kita kudu di khabdun minan. Nah, itu pun atas perintahnya. Jadi paling banter aku butuh bupati, aku butuh izin, butuh administrasi negara, ya kita butuh atas nama hukum negara. Ya, tapi lu butuh pengairan. Wong setiap dak aku butuh oksigen. Ora di oksigen limang detik mati, sehingga oksigen pengairan ora bupati, ora presi. Wong abi marang bupati ya butuh ratan, sehingga ratan bumi ya pengen. Kowe muji bupati to fase, muji pengairan kok ora fase. Topat. Gus, matur nuwun buang itu petenan kok matur nuwun. Makanya ini dikatakan kalau lama dulu ya kayak ini, Allahu Akbar muntahal ilmi itu menjadi puncak segala apa? Ilmu. Alhamdulillah ya muntahal ilmi. Subhanallah ya muntahal ilmi. Jadi lewat ngaji ini, lewat bulan Muharram ini. Paham tuh ya muntahal? Oh, gak keris tuh ya muntahal itu gak keris. Wih, orang keris ya. Goblok to. Wajah. Landa tipe pese Arab. Ora to njon. Kuya niku kowe nek kowe tenang. Oh. Ono takdire. Ngontak ilmu. Ngontak. Langsung lanjut. Lama sudah orang nonggon sungai kiri mojut walaman jalan orang nonggon selamat iku mojut minam wah sange Allah ilah ilah ilah kecuali menuju apa lagi gue api pangeran ngono. Ora selamat kok cengkeramane Allah kecuali sikap menuju Allah itu sendiri. Misalnya Allah penyiksa kula, nyiksa jenengan. Iku nak mlayu malah ketekel, atuk moro malah ora. Iku apike pangeran. Jadi pangeran nak dilawan iku seneng wong sing moro. Melane pangeran bae dilawan lah dimaksiatilah tetep ngundang-undang anibu balio ning aku, napa? Balio ning aku sini lamal jawalaman jamin Allah illa ilah. Nak mlayu malah ketekel lho kan. Paham, kan? Subhanallah adada syakti wal watak. Maha suci Allah kelawan wilangan ganep lan ganjil. Wa adada kalimati lahid tamah lan wilangane kalimati Allah sing tamah kuliha. Walhamdulillah adada syakti wal watak. Wa adada kalimati lahid tamah kuliha. Wallahu akbar adada syakti wal watak. Wa adada kalimati lahid tamah kuliha. As'alu kanyuan ingsun kae menjenengan assalamata fi rahmatika ing slamet fi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa hamdul rabbil alamin. Atur mimpin di motor begitu. Ayo baca bareng-bareng gitu. Mulai wau. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsy. Walhamdulillahi min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsy. Wallahu akbar min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsy. La malja wa la manja min Allah isa ilaihi subhanallah adada syafi wal watar wa adada kalimatillahi ta'amah kulliha walhamdulillahi adada syafi wal watar wa adada kalimatillahi ta'amah kulliha wa Allahu akbar adada syafi wal watar wa adada kalimatillahi ta'amah kulliha as'aluka as-salamata wa rahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanallah bil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul arsy wa alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Rabbana ta'ala fi anna laka alhamd la ilaha illa anta al-malik al-hamd. Ya fati as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum. Amin. Wa man ahabbana wa talibun sayyidina rasulana Muhammadan rasulullah ta'alim ayati bil alim tawhid. Allahumma ja'al ya wa mu'akhotana mu'akhotan fika mu'akhotan fi mahabbatika wa tafsihika wa tahmidika. Hatta tarto anda ya Allah ya hakku ya sobat ijal ya Allah mu'akotana wa ta'limana wa ta'allumana ya Allah mahabbatan laka ya wa jalilal mahabbati laka wa ala tu'adika wa iskan laka ya Allah wa ghirotan laka ya Allah hatta nakuna ibadan laka farinak ibadika ilaka ya Fanta ya Allah subhanaka wa humma wa bihamdik adada khulkika wa ridha nafsika wa zinata arshika midata kalimatika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim asma'in. Allahumma la tata'fina ya Allah sampai dalam barta. Ilahana anta qayyumu samawati wal ardi. Tawaffana muslima wa ahlina as-salihin. Allahumma ya ilahana anta ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'ajrana. Wa as'aluka ya Allah husnal dhanni bika ya Allah husnal dhanni bil mu'minin hatta ya Allah nakuna ibadan laka ya Allah. Ilahana anta qayyumu samawati wal ardi. Wa antal haqqu sumat faj'alna ya Allah farina ilaika ya Allah musari'ina ilaika ya Allah da'ina laka wa musta'inina bika hatta nakuna ibadana haqqan anka ibadika ilahana ya Allah ya Allah ya Allah fakhsina fima itawbah ilahana ya Allah ursukna ya Allah nashra ilbika wa nashra kitabika li ummati hafifika Muhammad syafaqatan wa timaran fi amrika ya Allah fa innahum ikhwanuna fika wa ikhwanuna fi tasbihi wa tahmidika wa takbir ijma' baini wa bainahum fi ridhaka wa maghfiratika wa ma'unatika wa fadlika ya Allah ya haqqu ya samad rabbana atina ya hasanah wa akhirna hasanah wa qina adhaban nar sallu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim Gracias.